الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk kepada bab kelima ya, bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Kita sampai di halaman 31 ya. Kita telah membahas marahil da'wah, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan da'wah. Da'wah ila tauhid, da'wah Islamnya tentu mulai dengan membawa orang kepada tauhid, menyelamatkan dia dari syirik, dan membekali dia pengetahuan tentang tauhid sesuai dengan Alkitab Sunnah. Dia perlu mengenal Allah, dan dia perlu mengenal musuh-musuh Allah. Dia perlu mengenal bagaimana cara menyikapi Allah, dan perlu pula mengenal bagaimana cara menyikapi para musuh-musuh Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan demikian pula yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah semata, dan menjauhkan orang dari berbuat syirik kepada Allah. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. Dan tauhid ini adalah pokok daripada Islam itu sendiri. وَقَالَ تَعَالَى, Allah yang Maha Tinggi berfirman, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sesungguhnya hukum itu yang benar, yang berhak menentukan adalah hanya Allah, dan hukum Allah itu dibangun di atas perintahnya untuk jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hukum Allah dibangun di atas prinsip tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam mempersembahkan segala bentuk peribadatan. Zalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yang benar. Min qabli ayyati yawmun la dhalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas orang tidak mengerti. Maka dalam perkara hukum dibangun di atas tauhidul ibadah. Kemudian fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyimi min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah, maka tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus sebelum datang hari yang tidak ada peluang bagi setiap orang menolak ketentuan Allah, hari kematian dan hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Ini juga memberitakan dalam sikap pun harus, dalam sikap beragama harus dibangun di atas prinsip tauhidul ibadah. Tadi di dalam perkara hukum, penetapan hukum dibangun di atas tauhidul ibadah. Sekarang yang kedua, di dalam sikap beragama harus dibangun pula di atas prinsip ikhlasut tauhid lillahi wahdah, mengikhlaskan tauhid untuk Allah semata. Wa qala ta'ala, dan juga Allah yang Maha Tinggi berfirman, zalikum bi annahu idza da'a Allahu idza da'a Allah wahdahu kafartum wa an yushrika bihi wa yushrika bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir. Yang demikian itu orang-orang musyrikin itu dikatakan telah menjadi kafir karena idza du'iya Allahu wahdahu kafartum, apabila diseru kepada Allah semata, apabila dipanggil untuk mentauhidkan Allah semata, kafartum, kalian kufur. Wa yushrabi tu'minu, tapi kalau Allah disekutukan dengan yang lainnya, kalian mau beriman. Kalau ajaran agama itu mengandung syirik, kalian mau beriman. Kalau ajaran agama itu mengandung berbagai campuran sinkretisme, agama-agama animis, kalian senang. Tapi kalau agama itu mengajarkan bahwa Allah itu harus ditauhidkan, diesakan dalam segala bentuk peribadatan, kafartum, kalian kufur. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, maka hukum itu hanya milik Allah yang Maha Besar. Begitu Allah tegaskan kecenderungan syirik pada banyak orang, yaitu senang kalau agama itu mengajarkan kemusyrikan, marah kalau agama itu mengajarkan ketauhidan. Ya, maka Allah tegaskan tidak boleh ada siapapun dan budaya manapun dan pihak manapun yang berhak ikut campur dalam menetapkan hukum agama ini. karena hukum agama ini milik Allah semata. Kamu mau, silakan laksanakan perintah Allah ini. Kamu tidak mau, Allah tidak memerlukan kamu. Dan Allah tidak dirugikan dengan tidak maunya kamu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang Maha Tinggi, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis, maka beribadalah mukhlishan lahuddin, beribadalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya saja. Ketahuilah, milik Allah agama yang khalis, yang murni. Nah, ini juga memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan pengamalan agama itu untuk Allah. Jangan sampai membonceng pada pengamalan agama itu kepentingan-kepentingan lain. Pengamalan agama tidak boleh dijadikan sebagai kendaraan untuk kepentingan-kepentingan lain. Harus hanya diperuntukkan bagi Allah. Wa amsalu hadhihi ayati fi bayani tauhidi, dan yang semisal ayat-ayat ini kita dapati banyak dalam menerangkan tauhid. Alladzi da'at ilaihi ar-rusulu, yang para rasul telah berdakwah kepadanya. Wa nuzilat bihil kutubu, dan telah turun kitab-kitab kepada para nabi, kitab-kitab Allah kepada para nabi-nabi dengan isinya mengajarkan tauhid ini. Al-Qur'an katsir, yang semisal ini, ayat-ayat yang semisal ini dalam Al-Qur'an itu banyak. Wa sanadzkuru ba'dha dzalika insyaallah ta'ala fi hadha at-ta'liq, dan kita akan menyebutkan sebagian dari ayat-ayat itu insyaallah ta'ala di ta'liq atau uraian di sini. Qauluhu, kita lihat firman Allah ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'una ilaih syahadatu an la ilaha illallah, hendaknya falyakun awwal, hendaknya yang pertama harus kamu dakwahkan kepadanya ialah syahadat, syahadatul tauhid, syahadatu an la ilaha illallah, syahadatul tauhid. Falyakun awwalu, maka jadikanlah yang pertama, mansubun ala annahu khabar yakun muqaddam. Falyakun awwala menjadi mansub, awwala difathahkan karena kedudukannya sebagai khabar bagi yakun, yang muqaddam, didahulukan. Wa syahadatu ismuha muakhar wa yajuzul aks, kalimat syahadah ini isim baginya muakhar, diletakkan di belakang. Wa yajuzlak, dan boleh dibalik, diletakkan di depan. Syahadatu isim bagi yakun. Sedangkan awwala khabar bagi yakun. Ini nahu. Tetapi dalam susunan ini diletakkan syahadatu yang semula adalah isim muakhar, diletakkan di belakang. Mestinya kalau isim diletakkan di depan. Jadi mestinya susunan yang sebenarnya yang biasa, falyakun syahadatu alla ilaha illallah awwala, ha, awwala ma tad'una ilaih. Itu susunan biasa. Tapi di sini susunan yang luar biasa. Falyakun awwala ma tad'una ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Wa fihi dalilun, di dalam hadis ini terdapat dalil ala yang menunjukkan kepada anna tauhidul ibadah huwa awwal wajibin, bahwa tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah, itu kewajiban yang pertama. Li annahu asasul millati wa aslu dinil islami, karena tauhid itu adalah asas bagi agama ini dan pokok bagi Islam. Ya, maka kalau sisi ini rusak, walaupun orang itu punya akhlak yang baik, ibadah-ibadah, sedekah-sedekah, zakat, haji yang luar biasa baik, tapi sisi tauhidul ibadah ini rusak, tercemar oleh perbuatan syirik, maka robohlah susunan agama pada dia itu. Nol besar nilainya amalan agama itu. Adapun orang yang berhasil menyelamatkan tauhidnya, tauhidul ibadah dia, dari segala bentuk syirik, maka berbagai kekurangan yang lain itu bisa, yakni berpeluang untuk diperbaiki. Ya, berpeluang untuk diperbaiki. Karena fondasi agamanya sudah ada, tinggal melengkapinya dengan perlengkapan-perlengkapan bangunan itu. Ya, bangunan yang lengkap itu, bangunan agama yang lengkap itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana? Ra'sul amri al-islamu, pokok segala permasalahan ialah al-islamu. Dalam hal Islam, apa rukun pertama? Syahadatu, syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadatu tauhid. Ya, ini ra'sul amri, fondasi bangunan. Wa amuduhu, dan tiang-tiangnya bangunan itu ialah as-salah, mengerjakan salat lima waktu. Terus atapnya apa? Wa darwatu sanamihi al-jihadu, dan puncak daripada bangunan itu dinamakan al-jihad. Barulah bangunan itu berfungsi menaungi orang yang ingin berteduh dari panas terik dan hujan lebat. barulah rahmat daripada Islam itu dirasakan oleh orang yang ingin berteduh padanya. Lengkap sudah bangunannya. Kalau orang sudah membuat bangunan, sholatnya bagus, jihadnya hebat, tapi syirik. Ini bangunan dari kardus, gampang roboh. Ditiup angin, angin fitnah, angin kufur, angin kejahilan, ambruk, ketepu, hancurlah amalannya. Ya. Nah, tapi kalau orang itu mempunyai fondasi yang kuat, yaitu tauhidul ibadah, ya, dia melengkapinya dengan sholat lima waktu. Belum juga dia melengkapi dengan jihad, dia lengkapi pula dengan jihad. Berpeluang, berpeluang. Karena bangunannya, fondasi bangunan tetap kokoh, sehingga sangat berpeluang untuk melengkapi sisa-sisanya. Jadilah bangunan yang menaungi dan merahmati orang yang bernaung di bawahnya. Nah begitu, ya. Maka asas daripada agama ini, pokok daripada agama ini ialah tauhidul ibadah. Syahadatain itu mengandung dua tauhid. Pertama tauhidul ibadah, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Yang kedua tauhidut ta'ah, yaitu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Tauhidul ibadah itu konsekuensinya harus meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik. Sedangkan tauhidut ta'ah itu konsekuensinya harus meninggalkan segala bentuk perbuatan bid'ah. Ya? Jadi mesti dua-duanya ini adalah dua sejoli yang harus dijodohkan untuk dari perjodohan keduanya inilah melahirkan amalan-amalan saleh, ya, melahirkan sikap hidup yang bagus dan akhlak yang mulia dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Tanpa perjodohan dua ini, maka yang lahir ialah anak jadah. Ya. Perangai perbuatan yang tidak jelas juntrungannya asalnya, seperti anak yang tidak jelas bapaknya. Ya. Nah, wa amma qaulul mutakallimina wa man tabi'ahum. Adapun omongan orang-orang al-mutakallimin, para ahli-ahli ilmu kalam, ilmu kalam, ilmu bid'ah yang dibangun di atas berbagai kerancuan-kerancuan filsafat, berbagai keraguan-keraguan filsafat, mereka dengan ilmu kalam ini mau mengukur ketauhidan kepada Allah, mau mengukur sifat-sifat Allah, mau mengukur kebesaran dan keagungan Allah. Akhirnya mereka sesat dengannya. Ahli-ahli ilmu kalam ini mengatakan bahwa, dan yang mengikuti mereka, anna awwala wajibin ma'rifatullahi bin nadari wal istidlali, katanya. Kewajiban pertama itu ialah ma'rifatullah, mengenal Allah, bin nazar wal istidlal. Bin nazar, dengan penelitian logika, dan istidlal, mencari bukti-bukti logis daripada adanya Allah. Katanya kalau perkara ini fadhalika awal fitrin fatarallahu alaihi ibadahu, yang demikian itu adalah fitrah, amrun fitri. Fadhalika amrun fitri, yang demikian itu adalah amrun fitri, perkara fitrah. Manusia itu kalau di tengah hutan, gak kenal apa, gak kenal informasi, pertama itu dia akan bertanya-tanya tentang apa yang di sekitarnya. Itu fitrah, logika, akal. Ini kenapa ada, dari mana adanya. Fitrahnya selalu menjawab kepada dia dan menyebabkan dia yakin bahwa pasti ada Allah. Walaupun belum dapat informasi adanya Allah, kalau ada hal perkara meyakinkan tentang adanya Allah, bukti-bukti adanya Allah, itu perkara fitrah. Tidak perlu disusun ilmu tersendiri atau teori-teori sendiri. Baik syair orang-orang Arab Badui di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab Badui menyatakan wa mal ba'ru illa annahu jalun 'alal ba'iri wa mas samawati illa annaha dalatun ala rabbis samawati. Tidaklah tai onta itu, kata orang Badui, kecuali sebagai bukti menunjukkan adanya onta. Dan tidaklah langit yang ada ini tidaklah ada kecuali itu menunjukkan Rabbis samawati. Badui di tempat yang jauh dari jangkauan peradaban dunia itu bisa mengucapkan bait syair yang menunjukkan logikanya itu mengatakan adanya Allah. Ya, jadi ini perkara apa? Fitrah. Tidak perlu adanya upaya untuk memahaminya dengan harus disusun kaidah-kaidah logika dan sebagainya. Enggak perlu. Itu amrun fitri, perkara yang fitrah. Ya. Walihada kana miftahu da'wati rusuli umamahum ila tawahidil ibadah. Oleh karena inilah, kana miftah adalah kunci da'wati rusul, da'wah para rasul itu kuncinya apa? Dalam mendakwai umamahum, dalam mendakwai umat-umat mereka ialah da'wah ila tauhidil ibadah, da'wah untuk menyuruh orang mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Sebab umat-umat para nabi-nabi terdahulu itu keumumannya atau hampir seluruhnya mengakui adanya Allah pencipta alam ini. Cuman rusaknya pada sisi apa rusaknya mereka itu? Umat-umat para nabi itu rusaknya pada sisi tauhidul ibadah. Tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan keyakinan tauhidur rububiyah, meyakini pencipta satu-satunya alam ini adalah Allah, tidak konsisten dengan ini dan tidak konsekuen dengannya. Mestinya kalau meyakini satu-satunya pencipta itu hanyalah Allah, mestinya apa? Satu-satunya pihak yang berhak mendapatkan peribadatan adalah Allah. Tapi mereka kemudian mempersembahkan berbagai bentuk peribadatan itu kepada selain Allah. Inilah awal dakwah para nabi, tauhidul ibadah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Coba dinukil di sini ayat, ya, pernyataan para nabi-nabi terdahulu kepada umatnya ialah semuanya mengatakan kepada umatnya, beribadalah kalian kepada Allah, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. La ta'budu illallah. Yani jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku. Wa qala ta'ala, juga firman Allah ta'ala, qalat rusuluhum, berkata para rasul-rasul mereka, umat-umat itu, abillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah tentang adanya Allah itu masih diragukan? Allah yang fatiris samawat, yang pencipta segenap langit wal ard, dan pencipta bumi. Qala al-Imad Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, berkata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, hadza yahtamilu syai'aini, bahwa yang terdapat dalam ayat ini mengandung dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, afi wujudihi syakkun, apakah dalam hal wujudnya Allah itu masih diragukan? Fa innal fitra syahidatan biwujudihi. Fitrah-fitrah manusia itu semuanya mempersaksikan tentang adanya Allah, ya, wa majbulatan 'ala al-iqrar bihi, dan majbulah, fitrah itu telah majbulah, telah tercipta di dalam keadaan 'ala al-iqrar bihi, sudah mengakui adanya Allah. Fa inna al-i'tiraf bihi daruriyyun fil fitr as-salimah, maka mengakui, final i'tiraf bihi, karena mengakui adanya Allah itu adalah perkara daruri, perkara yang tidak bisa tidak di dalam fitrah-fitrah yang masih sehat. Nah, karena pengaruh filsafat akhirnya muncul ateisme, penolakan untuk apa, keimanan adanya Allah. Karena pengaruh filsafat akhirnya muncul pikiran-pikiran teori kekekalan alam, menolak untuk beriman kepada adanya hari kiamat. Karena pengaruh filsafat akhirnya meragukan kebenaran nabi, para nabi. Sampai-sampai dikatakan para nabi itu adalah tokoh-tokoh logika, tokoh-tokoh filsafat yang sebanding dengan tokoh-tokoh filosof yang lainnya. Kalau nabi itu tokoh-tokoh filsafat atau tokoh-tokoh logika, berarti ketokohannya itu bisa dicapai oleh yang lainnya. Iya kan? Nah, inilah upaya untuk merancukan kedudukan para nabi. Ya. Nah, akhirnya disejajarkanlah kedudukan para nabi dengan para filosof-filosof lainnya. Ya. Kalau sudah para nabi disejajarkan dengan para filosof yang lainnya, maka ajaran para nabi itu sebatas wacana, tidak bisa untuk menjadi doktrin. Jadi itu sebagai alternatif saja ajaran para nabi itu. Alternatif lainnya apa? Ajaran para filosof-filosof lainnya. Wah, hancur sudah, rusak di situ. Nah, padahal ajaran para nabi itu bukan alternatif, tetapi satu-satunya pilihan untuk selamat dari kebinasaan. Ya, satu-satunya pihak yang terpercaya dalam menyampaikan apa yang dimaukan oleh Allah dari hambanya ini adalah para nabi itu. Nah, begitu. Ikhwan nafiddin azakumullah. Wal ma'na tsani. Makna yang kedua dari ayat ini, afi ilahiyatihi wa tafarrudihi biwujudil ibadati lahu syak. Apakah dalam hal kedudukan Allah sebagai ilah, dan apakah dalam hal tafarrud, keesaan, tafarrudihi, keesaan Allah dalam biwujudil ibadah lahu, dalam kewajiban untuk mempersembahkan ibadah hanya untuknya saja, apakah dalam perkara yang demikian syakun, ada keraguan? Wa huwal khaliqu li jami'il mawjudati. Padahal dia adalah pencipta segenap al-mawjudat, segenap yang ada. Fala yastahiqqul ibadata illa huwa wahdahu la syarika lahu. Maka konsekuensinya kalau meyakini, mengakui bahwa pencipta satu-satunya hanyalah Allah, ialah tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan kecuali hanya dia saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Fa innal ghalibal umam, karena sungguhnya mayoritas umat-umat manusia di dunia ini, kanat mukirratun disfane, keumumannya mukirrah, mengakui adanya satu-satunya pencipta. Walakin tu'badu ma'ahu ghairuhu, akan tetapi diibadai beserta Allah, beserta satu-satunya pencipta itu, yang lainnya. Minal wasa'ifi, dalam bentuk wasa'if, perantara-perantara, allati yadhunnuna annaha tanfa'uhum, yang mereka menyangka bahwa perantara-perantara yang mengantarkan antara, menghubungkan antara hamba dengan Allah itu akan bermanfaat bagi mereka. Au tuqarribu minallahi zulfa, atau mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Intaha nukilan Ibnu Katsir sampai di sini kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman, wa hadzal ihtimal tsani yatadammanul awwal. Kemungkinan makna yang kedua itu mengandungi kemungkinan makna yang pertama. Jadi dua makna ini kedua-duanya memang pada ayat tersebut. Warawa Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bisanadihi an Ikrimah, dengan sanadnya dari Ikrimah wa Mujahid, dan dari Mujahid wa Amir di sini ialah Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari ketiga tokoh tabi'in tersebut, annahum qalu, ketiga tokoh ulama tabi'in tersebut menyatakan, laisa ahadun illa wa huwa ya'lamu, tidak ada seorang pun kecuali mesti setiap orang itu meyakini, annallaha khalaqahu, bahwa Allah yang menciptakan dia, wa khalaqas samawati wal arda, dan Allah lah yang menciptakan segenap langit dan bumi. Fahada imanuhum, yang demikian ini adalah iman mereka. Wanikrima aydan, dan didapati riwayat dari Ikrimah ini murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ikrimah, tas'aluhum man khalaqas samawati wal arda, engkau tanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu hanyalah Allah. Fadhalika imanuhum, demikianlah iman mereka. Wa hum ya'buduna ghairah, tetapi bersama pengakuan itu mereka beribadah kepada selain Allah. Ini kenyataan yang ada pada manusia. Agama apapun dia akan menyatakan Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan yang maha besar, dalam hal sebagai pencipta satu-satunya, dalam hal sebagai penguasa alam ini, ya. Walaupun di dalam konsep agama apa Hindu, apa dalam agama Hindu itu Trimurti, ya, Trimurti, Tuhan itu katanya terdiri dari tiga oknum, Brahmana, terus apa, Siwa dan Wisnu, ya, Brahmana pencipta, ya, kemudian Siwa itu penghancur, Wisnu itu apa, pemelihara. Walaupun dalam agama Hindu itu menyatakan adanya konsep Trimurti tentang ketuhanan, tapi toh mereka masih menyatakan bahwa sumber ketuhanan itu ada pada Brahmana, pada sang pencipta. Jadi asalnya mereka ialah meyakini adanya tauhid rububiyah, asalnya. Di dalam agama Nasara taslis, apa itu namanya, konsep tiga apa, trinitas, bahwa Tuhan itu terdiri dari, kata mereka, tiga unsur, yaitu Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, tetapi mereka juga menyatakan bahwa sumber ketuhanan itu ialah satu, yaitu terdapat pada apa yang dinamakan Tuhan Bapa. Jadi semua agama itu menyatakan kesatuan Tuhan, keesaan Tuhan sebagai pencipta alam ini. Subhanallah. Ini fitrah. Kecuali yang sudah semakin jauh rusak fitrahnya, sampai menyatakan ateisme, tidak ada Tuhan. Ya, ini sudah hancur sudah. Lebih jauh lagi. Ya. Tentu berdebat dengan orang demikian bukan berdebat tentang tauhidul ibadah. Berdebat dengan orang yang demikian ialah berdebat tentang tauhid mada, keyakinan adanya Allah, karena ateis dia. Baru tahapan berikutnya tentang siapakah Allah itu. Ya, orang-orang animis pun, orang animis yang mempercayai semua kekuatan alam ini adalah Tuhan, mereka meyakini ada Tuhan terbesar, pimpinan para Tuhan-Tuhan ini. Semua yang berbahaya itu Tuhan bagi orang animis, sehingga harus diberi sesajian-sesajian. Gunung itu Tuhan supaya tidak meletus dan tidak berbahaya bagi kehidupan manusia, diberi sesajian gunung itu. Sungai itu Tuhan karena bermanfaat bagi manusia, supaya tidak memakan korban, tidak bermadarat, tidak menjadi banjir, diberi sesajian sungai itu. Dan demikian adanya keyakinan Tuhan Padi, Dewi Sri, Tuhan apalagi, berbagai Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tetapi toh juga orang animis yang demikian ini meyakini adanya Tuhan induk dari semua Tuhan-Tuhan yang ada itu. Nah, maka sungguhnya fitrah yang pertama manusia itu ialah meyakini adanya tauhidur rububiyah, mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa alam ini. Tetapi kemudian mereka rusak pada sisi keharusan untuk menjalankan konsekuensi tauhid rububiyah itu, yaitu keharusan mempersembahkan peribadatan dan ketaatan itu hanya kepada Allah. Nah, di sini sisi kerusakannya. Begitu ikhwanna fiddin a'azzakumullah. Ya, manusia itu rusak pada sisi tauhidul ibadah. Keumuman yang demikian. Tapi ada manusia-manusia yang rusak sampai pada sisi keyakinan dia adanya Tuhan itu dibuang pula. Nah, ini kerusakan yang total. Ya. Nah, maka wa taqaddama anna la ilaha illallah قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال. Dan telah ada keterangan sebelum ini, taqaddam telah ada keterangan sebelum ini, anna la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah itu qad qayyidat, telah diikat di dalam Alkitab wa Sunnah, di dalam Al-Quran wa Sunnah, biquyudin thiqal, dengan ikatan yang berat. Yaitu adanya keharusan, minha al-ilmu, keharusan berilmu, mengerti tentang la ilaha illallah wal yaqin, dan keharusan adanya keyakinan tentang makna la ilaha illallah wal ikhlas, dan keharusan untuk mengikhlaskan segala makna la ilaha illallah itu kepada Allah, wasidku, dan keharusan untuk jujur, untuk mengucapkan la ilaha illallah itu setelah betul-betul mengerti maknanya, mengerti konsekuensinya, dan mengerti keharusan-keharusannya, wal mahabbatu, dan keharusan untuk cinta kepada segenap makna yang tertera padanya, yaitu cinta kepada tauhidul ibadah, wal qabulu, dan menerima seluruh makna daripada la ilaha illallah, wal inqiyadu, dan terikat total dengan segala kemestian-kemestian la ilaha illallah itu, wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan ingkar, antipati kepada segala yang disembah selain Allah. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْقُيُودُ لِمَنْ قَالَهَا, maka apabila telah terkumpul berbagai keterikatan-keterikatan ini tadi bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, نَفَعَتْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ, akan bermanfaat baginya kalimat ini, kalimat tauhid ini. Wa illam tajtami' hadhihi lan tanfa'hu, kalau tidak terkumpul padanya berbagai keterikatan tersebut, maka sungguh tidak akan bermanfaat baginya mengucapkan la ilaha illallah. Wan nasu mutafawituna fil ilmi biha wal amal, dan memang manusia mutafawitun, berbeda-beda di dalam memahami la ilaha illallah itu dan di dalam beramal dengannya. Faminhum man yanfa'hu qawluha, sebagian dari orang itu mendapatkan manfaat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa minhum man la yanfa'hu kama la yakhfa, dan sebagian orang tidak mendapatkan manfaat apa-apa dengan mengucapkan la ilaha illallah itu, dengan mengulang-ulang ucapan la ilaha illallah itu, tapi tidak mendapatkan manfaat apa-apa, karena hanya ucapan semata, tidak masuk ke dalam hati. Kenapa tidak masuk ke dalam hati? Ada dinding penghalang. Apa dinding penghalang yang menghalangi ucapan itu masuk ke hati? Yaitu al-jahl, ketidaktahuan tentang makna yang diucapkannya ini, sehingga dia mengucapkan seperti ucapan burung beo. Burung beo itu bisa diajari untuk mengucapkan la ilaha illallah, bisa. Tapi tidak tahu maknanya apa yang diucapkan itu. Dan tentu yang demikian ini tidak merubah pandangan hidupnya untuk bertauhid kepada Allah di dalam beramal dengan agama ini. Nah, begitulah yang diingatkan oleh Syekh tentang kemestian untuk membangun dakwah itu di atas tauhidul ibadah, tauhidut ta'ah, yaitu tauhid was sunnah. Ringkasnya at-tauhid was sunnah. Tauhidul ibadah yaitu mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah semata, meninggalkan segala bentuk syirik, tauhid ta'ah, yaitu mempersembahkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata, dan membuang menolak segala bentuk bid'ah. Ya, nah, ini prinsip daripada dakwah ilallah. Ada pertanyaan? Tafadhal.